Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah thalabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ya tepatnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-221. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wala tankihul musyrikati, janganlah kalian menikahi wanita musyrikah, hatta yu'minna, sampai dia betul-betul beriman, atau sampai mereka wanita tersebut betul-betul beriman. Wala ammatun mu'minatun, sungguh budak perempuan yang beriman itu khairun, lebih baik, min musyrikatin, dibandingkan wanita musyrikah. Walau a'jabatkum, meskipun kalian terkagum-kagum dengan kecantikannya. Wala tunkihun musyrikina, dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan anak perempuan kalian, hatta tu'minu, sampai mereka betul-betul beriman. Wala abdun, dan sungguh budak laki-laki mukminun yang beriman itu khairun, lebih baik, min musyrikin, dibandingkan laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, meskipun laki-laki musyrik tersebut mengagumkan kalian kekayaannya atau kegantengannya. Kenapa lebih baik? Karena ulaika yad'una ilan nar, karena mereka-mereka wanita musyrikah atau laki-laki musyrik itu mengejak pasangannya ilan nar, menuju neraka. Wallahu yad'u ilal jannati, sedangkan Allah mengajak kalian ke surga, wal maghfirati, dan ampunannya, bi'idnihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi, dan Allah jelaskan ayat-ayatnya, linnasi, pada manusia, la'allahu, supaya mereka yatadzakkaruna, mengambil pelajaran. Ya, penjelasannya dari Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah selama mereka dalam kemusyrikannya, hatta yu'minna, sampai mereka betul-betul beriman. Karena wanita yang beriman, wala balaghat minad damamah ma balaghat, meskipun jeleknya itu keterlaluan, meskipun jelek mukanya, damamah, jeleknya mukanya itu demikian parah, itu khairun minal musyrikati, lebih baik dibandingkan wanita musyrikah. Walau balagat minal husni ma balagat, meskipun cantiknya luar biasa. Wa hadhihi ayatun, dan ayat ini, surat Al-Baqarah 221, ayat yang bersifat umum, berlaku untuk semua wanita musyrikah. Namun nanti ayat ini mendapatkan pengecualian berdasarkan ayat di surat Al-Maidah yang membolehkan untuk menikahi, yang membolehkan laki-laki yang beriman untuk menikahi wanita ahli kitab. Yaitu sebagaimana firman Allah taala, wal musannatu minal ladina utul kitab, dan wanita-wanita yang jaga kehormatan, wanita yang baik-baik dari kalangan ahli kitab. Wala tunkihul musyrikina, janganlah kalian mencari mantu berupa laki-laki musyrik, hatta yu'minu, kecuali jika mereka betul-betul beriman. Wa hadza amud, dan larangan untuk punya mantu laki-laki musyrik itu bersifat umum dan tidak ada yang dikecualikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah diharamkannya nikahnya laki-laki muslim atau muslimah dengan orang yang berbeda agama. Hikmahnya kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yad'una ilan nar, mereka-mereka itu orang musyrik, orang kafir, mengajak pasangannya ke neraka. Bagaimana cara orang kafir mengajak orang lain itu masuk neraka? Fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim, dalam ucapan mereka, dalam perbuatan dan tidak tanduk mereka, demikian juga dalam sikap-sikap mereka. Oleh karena itu maka bercampur baur, bergaul dekat dengan mereka, dengan non-muslim, itu satu hal yang berbahaya. Wal khatar laisa minal akhtar dunyawiyah, dan bahayanya bukanlah bahaya duniawi, namun adalah kesengsaraan abadi. Maka bisa kita ambil faedah, bisa kita ambil kesimpulan dan pelajaran dari alasan kenapa tidak boleh pernikahan beda agama. Alasannya karena mereka itu mengajak kepada neraka. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran dan kesimpulan general terlarangnya berinteraksi yang mendalam dengan orang musyrik, dengan orang kafir, dengan non-muslim. Demikian juga dengan muslim yang punya prinsip-prinsip beragama yang menyimpang. Sisi pendalilannya karena jika tidak diperbolehkan menikah, padahal dalam menikah itu terdapat manfaat yang sangat banyak, dan bahasanya diantaranya adalah yang sudah kadung cinta, yang ini kemudian ketika tidak boleh tentu mendapatkan mafsadah yang besar. Itu ternyata mafsadah besar tersebut harus dipikul, harus siap untuk diterima, karena ternyata kenyataannya dia beda agama dan dia tidak mau berislam. Padahal manfaat pernikahan, nikah dengan yang dicintai, ini satu hal yang sangat besar. Namun meskipun demikian, ketika beda agama tidak boleh. Oleh karena itu maka fakultah al-mujarodah, maka interaksi yang dalam, yang itu semata-mata interaksi, tidak ada maslahat-maslahat yang terwujud dalam pernikahan, maka min babil aula untuk terlarang, maka untuk lebih-lebih lagi, lebih layak lagi untuk dilarang. Dan lebih-lebih lagi pergaulan yang di sana ada sikap memuliakan orang musyrik dan yang lainnya di atas muslim, semacam pergaulan bentuknya khidmat, muslim itu jadi babu, jadi jongos, jadi pembantu rumah tangganya non muslim, maka lebih layak lagi untuk terlarang, atau kemudian pergaulan-pergaulan yang lain. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari ayat dan keterangan yang disampaikan oleh Sa'd Rahman As'adi rahimahullah taala, atau masih ada lanjutannya. Demikian juga wala tunkihul musyrikin, dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik. Ini jadi dalil al-tibaril wali fil nikah, teranggapnya dan diperhitungkannya adanya wali dalam pernikahan. Karena tidak ada menikahkan kecuali berarti ada walinya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati, dan Allah mengajak kalian ke surga dan mengajak kalian untuk mendapatkan ampunannya. Artinya Allah mengajak hamba-hambanya untuk mendapatkan surga dan ampunan. Yang di antara dampak jika orang itu mendapatkan ampunan Allah, maka dia tercegah dari siksaan. Bagaimana cara Allah mengajak manusia ke surga? Dengan Allah mengajak manusia untuk melakukan sebab-sebab yang mengantarkan ke surga. Dan sebab yang mengantarkan ke surga di sini disampaikan berbagai macam amal saleh. Kemudian yang kedua adalah taubat nasuha, taubat yang serius. Kemudian yang lain adalah ilmu yang manfaat dan amal saleh. Wa yubayyinu ayati, dan Allah jelaskan ayat-ayatnya, itu hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Maka hal tersebut mewajibkan dan mengharuskan mereka untuk mengambil pelajaran hal-hal yang dulu mereka lupa, dan menjadi ilmu hal-hal yang dulu mereka tidak tahu, dan taat dan melaksanakan hal-hal yang dulu mereka telantarkan dan tidak mereka laksanakan. Ya, ini penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala untuk surat Al-Baqarah ayat 221. Maka ayat ini adalah dalil pokok yang menunjukkan terlarangnya pernikahan beda agama dalam Islam. Ya, pernikahan beda agama dalam Islam satu hal yang terlarang, satu hal yang hukum dasarnya adalah haram, akad nikahnya tidak sah, dan hakikatnya adalah zina. Hakikatnya adalah zina, kecuali satu pengecualian sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, ada pengecualian untuk laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikah dengan wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nasrani. Dan meskipun itu Yahudi dan Nasrani yang ada seperti kondisi saat ini, tidak disyaratkan harus wanita Nasrani yang bertauhid sebagaimana Nasrani pengikut Isa di masa silam. Karena Nasrani itu sudah musyrik sejak zaman Nabi. Nasrani itu adalah musyrik itu sejak zaman Nabi, sejak zaman Al-Qur'an itu turun mereka sudah musyrik. Allah ceritakan dalam banyak ayat di surat Al-Maidah, di surat At-Taubah, mereka mengatakan punya keyakinan Trinitas, mereka meyakini Isa itu adalah anak Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah katakan sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga unsur. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahasanya Isa itu anak Allah. Itu keadaan orang Nasrani di masa turunnya Al-Quran. Dan dalam keadaan Nasrani itu keadaannya demikian, Allah turunkan ayat yang menegaskan bolehnya lelaki muslim menikahi wanita Nasrani. Dan ini pendapat jumhur ulama, inilah yang benar, berbeda dengan pendapat sahabat Ibnu Umar. Ya, maka sahabat Ibnu Umar itu ulama, ada di antara ulama yang mengatakan tidak boleh, haram nikah meskipun laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, hukumnya tetap haram. Ibnu Umar mengatakan, dan kemusyrikan apakah yang lebih jelek dibandingkan orang yang mengatakan bahasanya Isa adalah anak Allah. Namun yang benar berdasarkan alasan yang tadi kita sampaikan, bahasanya inilah keadaan orang Nasrani itu musyrikah, itu sudah ada sejak Al-Quran turun, sejak ada saat hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan demikian turun ayat yang membolehkan untuk laki-laki muslim menikah dengan wanita Nasrani. Maka ini menunjukkan yang benar adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Meskipun boleh diketahui bahasanya, tentu untuk ini ada syarat-syaratnya. Kalau dari ayat, syaratnya adalah al-muhsanat, afifat, wanita yang menjaga kehormatan, wanita yang kemudian masih kemudian peduli dengan keperawanan, dengan kegadisan, yang kemudian menilai dan meyakininya sebagai satu hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Nah, ini wanita yang diperbolehkan, wanita Nasraniyah yang diperbolehkan untuk dinikahi. Dan tentu nikahnya adalah nikah dengan cara yang benar, dinikahkan oleh walinya dan tidak dinikahkan oleh pendetanya. Oleh karena itu, maka sering saya sampaikan, hukum bule ini di dataran praktis tidak bisa diterapkan. Di dataran praktis tidak bisa diterapkan. Karena pernikahan yang dimaksudkan, pernikahan wajar. Dinikahkan oleh bapaknya, walinya, nikahkan ini dengan anaknya yang Nasraniyah, ini kemudian laki-lakinya muslim. Dan itu tentu juga tidak diterima. Tidak diterima. Ya, kalau mau nikah dengan ini, anak saya yang dia Nasraniyah, ya ke gereja. Padahal itu tidak bisa dan tidak boleh. Kemudian nanti kemudian mendengarkan lafaz-lafaz kekafiran dan sebagainya, kemudian acara tetek bengek ini itu, atau malah dibaptis terlebih dahulu, tidak boleh. Itu pernikahan yang dimaksudkan oleh Al-Quran demikian, pernikahan wajar. pernikahan wajar, namun cuma ini pengantinnya Nasrani ya, akad nikahnya biasa saja. Nah itu di dataran praktek harus demikian. Nah adakah demikian bisa diwujudkan? Tidak ada, ya sudah. Jadi bolehnya itu boleh teoritis. Ya bolehnya itu boleh teoritis karena di dataran praktek ternyata tidak demikian. Nah, kemudian namun catatan penting berkenaan dengan surat Al-Maidah ayat yang kelima yang membolehkan menikahi wanita Nasraniyah itu cuma membolehkan, tidak menganjurkan apalagi mewajibkan. Ya, sekedar membolehkan, boleh itu ya boleh, bukan satu hal yang dianjurkan, bukan satu hal yang diwajibkan. Dan kembali kepada kaidah boleh, kaidah mubah. Ada kaidah penting dalam masalah mubah. Mubah jika berdampak kepada bahaya maka menjadi haram. Mubah jika berdampak bahaya hukumnya haram. Maka makan tengkleng mubah. Nah, kalau kemudian habis makan tengkleng semaput kemudian opna, haram makan tengkleng ya, untuk orang tersebut. Yang boleh jadi ini hukum asalnya tidak haram, tapi untuk kasus tertentu dan untuk proses tertentu bisa haram. Maka mubah itu mubah selama tidak berefek samping bahaya. Ini kaidah penting dalam masalah hukum mubah. Menikahi lelaki muslim menikahi wanita Nasraniyah hukumnya mubah. Namun untuk kasus ini, ini nanti timbul bahaya. Ini laki-laki yang lembek, calon istrinya Nasraniyah aktivis da'iyah mubalighah. Ini bahaya untuk dia, maka kita katakan hukumnya haram. Ya, atau kemudian dia ini nikah, ini laki-laki super sibuk. Dia tidak kemudian bisa dipastikan tidak punya waktu untuk mendidik anaknya. Nanti kemudian pendidikannya dia serahkan pada istrinya untuk dipola dengan pola agama istrinya tanpa suaminya itu campur tangan karena dia sibuk dengan bisnisnya. Maka kita katakan untuk kasusnya haram. Ya, haram hukumnya. Demikian jika dia adalah orang yang tokoh terpandang kemudian dijadikan panutan oleh banyak orang, kalau dia nikahi wanita Nasraniyah nanti banyak yang mengikuti, akhirnya banyak wanita muslimah yang jadi gadis-gadis tua. Maka jadi terlarang, sebagaimana Umar bin Khattab ketika jadi khalifah dia ngirim surat kepada Hudzaifah yang dia menikahi wanita Nasraniyah. Perintah Umar, ceraikan istrimu. Maka dibalas sama Hudzaifah, memang haram. Soalnya dibalas, memangnya haram. Dibalas lagi sama Umar, saya tidak mengharamkan. Namun jika engkau kemudian melakukannya, maka nanti kemudian banyak wanita muslimah yang terlantar, banyak yang mengikuti, jadi panutan, mereka akhirnya gemarnya pada wanita-wanita Nasraniyah, akhirnya menimbulkan dampak negatif di masyarakat, mungkin jadi satu keburukan. Jadi sebuah keburukan. Maka bisa dilarang sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang Hudzaifah untuk menikah dengan wanita Nasraniyah, bahkan meminta dia dan menyuruhnya untuk menceraikannya. Jadi ini kaidah penting dalam masalah mubah. Dan ini berlaku untuk semua hal yang mubah. Berlaku untuk semua hal yang mubah. Mubah itu adalah mubah selama tidak punya dampak negatif. Kalau kemudian ada timbul dampak negatif untuk person tertentu atau dalam kondisi tertentu, maka hukumnya haram untuk person tersebut atau dan haram untuk sikon tersebut tanpa sikon yang lain dan tanpa berlaku untuk person-person yang lain. Nah kemudian boleh menikah dengan mereka non muslim. Ini syarat bolehnya adalah ketika mereka telah betul-betul beriman. Ketika mereka telah betul-betul beriman. Artinya masuk Islamnya bukan beberapa minggu sebelum akad nikah. Bukan beberapa minggu sebelum akad nikah, sebulan dua bulan sebelum akad nikah, maka dia akad nikah, dia tidak masuk Islam karena tendensi perkawinan. Maka itu bukan orang-orang yang betul-betul beriman. Non, bahkan kita punya indikator kuat kalau syahadatnya dan masuk Islamnya itu adalah riya. Ingin dilihat orang, ini loh saya muslim. Ingin dapat pengakuan, ini loh saya muslim. Kemudian boleh menikah. Maka ini syahadatnya, kita punya indikator kuat itu. Syahadatnya adalah syahadat yang riya. Dan riya jika dalam syahadat itu membatalkan iman. Riya dalam ikrar syahadat masuk Islam, masuk Islam itu ikrar syahadatnya karena riya, karena dilihat orang, ingin dilihat orang, ingin diakui. Ini loh saya muslim, lihatlah saya ini muslim. Maka ini adalah riya yang membatalkan iman. Riya yang tidak membatalkan iman itu riya dalam amal. Tapi riya dalam ikrar syahadat itu riya yang membatalkan iman. Sehingga tidak ada faedahnya, syahadatnya tidak ada manfaatnya. Maka belum memenuhi persyaratan hatta yu'min, sampai betul-betul beriman. Wala tunkil musyikina hatta yu'minu, sampai mereka laki-lakinya betul-betul beriman. Ini tidak memenuhi persyaratan. Jika masuk Islamnya karena terjadi pernikahan dan ada indikator kuat yang menunjukkan hal tersebut, karena diminta, oh ya kamu tak nikahkan dengan anak gadisku, namun kamu masuk Islam. Oh kalau gitu ya besok saya masuk Islam. Nah, dan masuk Islamnya itu, nah, ya kita punya indikator kuat itu riaan. Lain halnya kalau ya, masuk Islamnya sebagaimana Abu Thalha ketika menikah dengan Ummu Sulaim, dia lamar Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim mengatakan, ya sesungguhnya laki-laki seperti dirimu tidak layak untuk ditolak lamarannya, dan tidak ada yang menghalangi aku untuk menerima lamaranmu kecuali engkau musyrik dan saya muslimah. Oh ya kalau begitu saya masuk Islam. Tapi dia masuk Islam ya tulus. Ini jadi masalah kalau kita punya tahu secara, kemudian kita bisa nangkap ada indikator kuat, ya, Islamnya aja sekedar riaan. Maka ini belum memenuhi kriteria hatta yu'min, sampai betul-betul beriman, hatta yu'minu, sampai betul-betul beriman. Dan jika riya itu dalam ikrar syahadat, itu satu hal yang tidak ada manfaatnya. Dan di sini Allah sampaikan sifat semua orang sifat semua orang kafir, sifat semua orang musyrik. Semua mereka mendakwahkan agamanya. Allah katakan ulaika yad'una ila an-nar. Maka berdasarkan ayat ini bisa kita katakan tidak ada agama di luar Islam yang tidak mendakwahkan agamanya. Semuanya mendakwahkan agamanya. Semuanya, semua agama, semua penganut agama di luar Islam, semuanya itu adalah orang-orang misi. Mereka punya misi mengajak manusia kepada neraka. Namun perlu dipahami bahasanya mengajak ke neraka di sini, yang ini adalah keadaan setiap orang kafir, tidak mesti harus dengan perkataan dan tulisan. Tadi disampaikan di tafsirnya, mereka mengajak ke neraka, mereka mengajak kepada agamanya dengan ucapan, demikian juga dengan perbuatan, bahkan dengan sikap-sikap. Maka di sini kita ambil pelajaran bahasanya yang namanya dakwah, termasuk dalamnya dakwah Islam, itu tidak mesti harus dengan ucapan, omongan, di podium, di mimbar, di depan, ngisi pengajian, dan semacam itu. Non, ada dakwah dengan perbuatan. Ya, ketika kita menampakkan akhlak indah seorang muslim, seorang muslim yang taat, ini loh seorang muslim yang taat itu jujur, seorang muslim yang taat itu amanah, seorang muslim yang taat itu ya, menjauhi dusta. Maka dengan ini orang tepat waktu, kemudian bayar utang on time, tagihan itu ya on time. Maka dengan ini seorang pedagang muslim bisa mendakwahkan Islamnya kepada rekan-rekan bisnisnya yang itu non muslim. Dengan maka seorang muslim yang taat bisa mendakwahkan keislamannya kepada muslim yang tidak taat atau yang belum taat. Ya, tidak harus kemudian tidak harus dengan kata-kata. Orang kemudian terheran-heran, kok ada masih ada kemudian pelaku bisnis kok jujur kayak gini. Nah, ini apa sih sebabnya? Penasaran kok bisa kemudian jujur setengah mati semacam ini. Oh, ya, saya begini karena motivasi agama. Agama saya mengajarkan saya demikian. Keimanan dan ketaatan saya, keislaman saya mengajarkan demikian. Maka dengan ini kita mengajak orang untuk taat, mengajak orang kepada Islam dengan perbuatan. Bahkan ini adalah kiat dakwah yang paling penting, yang urgen ketika seorang anak itu mendakwai orang tuanya. Jangan banyak bicara, yang itu nanti berkesan menggurui. Namun nampakkanlah bagaimanakah setelah taat, setelah jadi muslim taat, rajin ke masjid, rajin pengajian, terjadi perubahan drastis ke arah yang positif. Luar biasa. Kemudian peningkatan kualitas baktinya sama orang tua, bikin orang tua pun juga kagum. Ini kok dari anak sengayelan beling macam-macam kok bisa berubah 120 derajat semacam ini. Kok sekarang manutnya luar biasa. Demikian kemudian menenteramkan hati orang tua. Kenapa? Karena rajinnya ke masjid, rajinnya ke pengajian. Maka orang yang boleh jadi orang tua yang sholatnya bolong-bolong jadi tergerak untuk kemudian rajin sholat, yang belum kenal masjid orang tuanya jadi tergerak untuk pergi ke masjid dan seterusnya. Kemudian tadi disampaikan pelajaran dari larangan untuk nikah beda agama. Tadi dikatakan karena mereka non muslim itu ngajak kepada neraka, padahal nikah itu sangat manfaat. Ini sudah jatuh cinta. Tentu kemudian nikah itu manfaatnya sangat besar. Maka ini kemudian menjadi dalil, maka persahabatan dekat dengan non muslim itu terlarang. Karena dia tidak memiliki hikmah, memiliki faedah, manfaat sebagaimana manfaat besar pernikahan. Maka yang juga manfaat yang manfaatnya besar saja terlarang. Maka yang tidak punya manfaat sebesar itu tentu lebih-lebih lagi. Maka di antara hal yang terlarang dalam ajaran Islam, seorang muslim itu punya kawan dekat non-muslim. Kawan dekat non-muslim. Kemudian betul-betul sampai mukhallathah, bercampur, berbaur. Dia tahu rahasia kita dan kita pun tahu rahasianya. Ini betul-betul campur. Ini satu hal yang terlarang. Adapun sekedar kenal karena keadaan mengharuskan demikian, karena dia teman kerja, karena dia teman sekolah, atau karena dia tetangga dan yang lainnya, maka tidak masalah. Namun jangan jadikan sebagai kawan akrab dan teman dekat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajul ala dini khalilihi, sesungguhnya seseorang itu nanti akan terseret dan sehingga akan beragama sebagaimana agama teman dekatnya. Fal yang dur ahadukum man yukhalil, maka dalam masing-masing kalian mengecek siapakah yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wala tusahib ila mu'mina wala yaqul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau berkawan dekat kecuali dengan orang yang beriman. Dan bentuk perkawanan dekat itu adalah makan bareng, traktir mentraktir. Kenapa? Karena kecintaan dan kedekatan hati. Oleh karena itu maka Nabi katakan wala yaqul ta'amaka illa taqiyun, diundang untuk makan ke rumah. Ini semata-mata karena ingin mengekspresikan kemudian kedekatan hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya mengatakan wala yaqul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah makan makananmu, makanan di rumahmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, maksudnya ini kelanjutan bagian depan hadis. Di antara bentuk ekspresi kedekatan itu mengundang teman yang dekat di hati untuk datang ke rumah untuk sekedar saya masak enak untukmu. Ini tidak akan terjadi, tidak akan dilakukan kecuali kedekatan hati yang luar biasa. Saya masak enak kegemaranmu untukmu, ayo tolong datang. Maka Nabi katakan, walaya kuta'a maka ila taqiyun, maka janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya janganlah kau bersahabat dekat kecuali dengan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika pernikahan yang manfaatnya besar itu terlarang, padahal ini sudah kadung jatuh cinta, itu dilarang. Jatuh cintanya harus kemudian dilawan. Terus kemudian dilawan, harus ditepis, dan butuh perjuangan luar biasa. Bisa kemudian tidak hilang bertahun-tahun lamanya. Maka kemudian pergaulan yang tidak sedemikian besar manfaatnya, tentu, dan itu dengan non-muslim, maka tentu lebih-lebih lagi lebih layak untuk dilarang. Dan lebih terlarang lagi kemudian hubungan dengan non-muslim yang lebih terlarang lagi, manakala hubungannya itu bukan hubungan sejajar, namun hubungannya atas bawah dan yang atas non-muslim, maka itu lebih terlarang lagi. Maka tadi disampaikan di antara hal yang haram adalah seorang muslim itu menjadi jongos, jadi pembantu, tukang kebun yang disuruh-suruh, yang dibentak-bentak, dan itu tuannya, majikannya adalah non-muslim. Itu satu hal yang hukumnya haram. Maka kerja dengan non-muslim itu ada dua macam. Yang pertama adalah kerja yang tidak merendahkan. Kerja tersebut semuanya berdasarkan kontrak kerja yang jelas. Maka ketaatan adalah ketaatan karena faktor kontrak kerja. Ini, maka kerja semacam ini, maka jadi karyawan yang itu kerjanya ya jelas, jam kerjanya jelas, dan ini kalau dia mau bisa dia keluar, dia mau bisa kemudian bertahan, mulia. Nggak cocok, jengkel, resign, kan mulia. Itu pun posisi mulia. Ini pun mau resign pun ditahan-tahan, jangan resign, saya butuh tenagamu dan sebagainya. Posisi-posisi punya tawar-menawar. Nah, maka pekerjaan semacam ini boleh meskipun itu dengan non-muslim. Kemudian jika kerja dengan non-muslim namun itu statusnya hina, kemudian ada kemudian tidak punya harga tawar, kemudian adanya direndahkan, adanya namun tidak, kita tidak bisa berbuat banyak, meskipun dibentak-bentak, meskipun dilecehkan, kita tidak bisa berbuat banyak karena ada ketergantungan. Ini secara hukum, ini satu hal yang terlarang, satu hal yang haram. Ya, kemudian tadi disampaikan, wala tungkihul musyriki, janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan anak perempuanmu, ini dalil wajibnya wali. Ini menjadi dalil jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahasanya dinikahkan oleh wali adalah syarat sah pernikahan. Dan inilah yang benar. Banyak dalilnya, sangat banyak berupa ayat Al-Quran, diantaranya adalah ayat ini dan hadis-hadis yang senada dan semisal yang kontennya demikian, juga satu hal yang jumlahnya banyak. Maka pernikahan itu sah, manakala kemudian ada wali, kemudian pengantin laki-laki, kemudian ada pengantin perempuan, dan dia tidak dipaksa untuk menikah. Namun tidak disyaratkan pengantin perempuan itu harus hadir di majelis akad nikah. Yang jadi syarat itu adanya dia, keberadaan dia. Namun adanya di sini bukan harus hadir di majelis akad nikah. Dia nggak hadir nggak masalah. Yang penting dia itu mau dan tidak dipaksa. Dia tidak dipaksa oleh orang tuanya untuk nikah. Namun apakah harus hadir di majelis akad nikah? Apalagi kemudian berdua duduk jejer padahal belum akad nikah dan dikudumi. Ini maksiat. Ini bukan belum apa-apa. Nanti 5 menit setelah akad nikah baru kemudian. Hukumnya beda. Kalau ini masih haram. Maka adanya pengantin perempuan itu jadi rukun dalam nikah, itu maksudnya itu ada dalam artian tersedia, bukan ada dalam artian hadir di majelis akad nikah. Ya, kemudian dan ada mahar, ya, kemudian tentu kemudian ada akad, ada kemudian ijab kabul. Ijab kabul dan ijab kabulnya harus dengan lisan. Nah, ijab kabul dengan lisan, isyarat tidak boleh. Nah, kalau jual beli isyarat tidak apa-apa. Jual beli di supermarket itu isyarat. Orang cuma datang masuk ngambil barang, tiba-tiba ditumpuk, enggak ngomong apa-apa, saya beli ini enggak ada. Tiba-tiba kemudian di bangkok macam-macam, ketulis ngasih duit enggak ada ngomong apa-apa, cuma diem gitu. Ya, pokoknya numpuk di sini artinya saya beli barang ini. Nanti kemudian tiba-tiba kemudian ngasih uang, tiba-tiba terima kembalian, tiba-tiba diplastikin, tiba-tiba pulang. Itu tidak apa-apa kalau jual beli menurut pendapat yang paling kuat. Ya, namun kalau akad nikah tidak boleh. Nah, cuma dihadirkan gini-gini apa, bubar. Pulang, oh ini jadi menantu, tidak bisa. Harus kemudian sighahnya harus sighah lafziyah. Sighah lafziyah. Harus ada kata-kata. Nah, kalau jual beli boleh fi'liyah. Boleh boleh kemudian dengan perbuatan, dengan sikap menunjukkan maknanya ini saya beli barang ini. Dan satu hal yang patut diperhatikan, ijab kabul dan dalam pernikahan itu tidak bisa diralat dan tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah keluar, sudah keceplosan, itu tidak bisa ditarik. Tidak bisa ditarik. Adanya bisanya dirusak alias dicerai. Jadi tidak bisa kemudian diralat. Kemudian di akad nikah, kemudian habis ngomong saya nikahkan, tidak jadi. Itu tetap jadi. Itu tetap jadi, tidak bisa kemudian dirang. Maka ada kemudian dalam ini namanya disebut akad lazimah, akad yang mengikat. Ada hal-hal yang tidak bisa dibatalkan. Ya, terlepas kemudian tidak bisa diralat, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa didelet. Ya, contohnya akad nikah, contoh yang lain akad wakaf. Kalau sudah keluar di lisan ini saya wakafkan, maka secara agama tidak bisa dibatalkan. Itu bisa dibatalkan. Si pemilik tanah itu sendiri saja tidak bisa batalkan, apalagi anaknya. Ini bapaknya sudah meninggal, kemudian anaknya mengatakan ini nggak jadi diwakafkan. Ini statusnya makan harta wakaf, makan harta haram, harta wakaf. Karena yang punya tanah, misalnya wakaf tanah, itu sendiri nggak bisa dibatalkan. Dia sendiri nggak bisa meralat, apalagi kemudian anaknya. Lebih-lebih lagi tidak bisa meralat, karena dia akad yang bersifat mengikat begitu keluar, sama dengan akad nikah. Begitu ku nikahkan kamu dengan anakku, sudah selesai. Ya sudah, tidak bisa ditarik, tidak bisa diralat, tidak bisa dibatalkan. Akad hibah, akad kemudian wakaf itu juga demikian. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya. Ya, ayat yang ke-222 itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid," dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. "Qul huwa adan," katakanlah darah haid itu kotor. "Fa'tazilun nisaa," maka jauhilah istri fil mahid, ya, saat dia haid. Wala taqrabuhunna, janganlah kalian mendekati istri. Hatta yatahunna, sampai mereka suci dari darah haid. Faida tataharna, jika mereka telah bersuci yaitu mandi, fatuhunna, maka datangilah mereka min haitsu, di tempat yang Allah perintahkan, yaitu kemaluan. Innallaha yuhibbut tawwabin, artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang rajin bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang gemar bersuci. Ya, penjelasan dari sesaat untuk ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang pertanyaan sejumlah orang tentang masalah haid. Apakah seorang wanita, seorang istri pada saat haid, seorang wanita dengan keadaannya ba'dal haid, saat dia haid itu sebagaimana keadaannya sebelum haid? Ataukah harus dijauhi secara mutlak sebagaimana kelakuan orang-orang Yahudi? Maka Allah kabarkan bahasanya haid itu kotor, najis. Faidakan al-adhan, maka jika itu kotor dan najis, maka di antara hal yang hikmah, Allah larang hamba-hambanya, ya Allah larang para suami untuk mendekati kotoran itu semata. Walidha, oleh karena itu Allah katakan, maka tinggalkanlah istri fil mahid. Fil mahid di sini artinya makanan haid. Jauhilah istri tempat keluarnya darah haid. Maka yang dijauhi tempat keluarnya darah haid, itu kemaluannya, ataupun tangannya, rambutnya, wajahnya, ya, ya, maka badannya, maka tidak harus dan dijauhi. Yang dijauhi adalah fil mahid, ai makanal haid. Jauhilah, hindarilah tempat keluarnya darah haid. Maka yang dimaksud jauhilah tempat keluarnya darah haid, itu artinya tidak boleh alwata'u, hubungan biologis fil farji, di kemaluannya, khosotan terutama, khosotan saja, ini saja yang terlarang. Adapun kemudian seorang suami membelai, mencium dan seterusnya di bagian-bagian yang lain, maka tidak mengapa. Fahadal muharram ijma'an, ini adalah satu hal yang haram dengan sepakat ulama. Menyetubuhi istri dalam keadaan istri keluar darah haid pas di tempat keluarnya darah haid. Maka dikhususkannya perintah untuk menjauhi istri, yaitu menjauhi tempat keluarnya darah haid, menunjukkan bahwasannya mencumbu istri yang dalam kondisi haid, kemudian menyentuhnya tanpa terjadi hubungan biologis di kemaluan, satu hal yang diperbolehkan. Akan tapi firman Allah Ta'ala, janganlah kalian mendekati istri kecuali dia telah suci dari darah haid, menunjukkan bahasanya meninggalkan cumbuan di wilayah yang dekat dengan kemaluan, yaitu antara pusar sampai lutut, yang bagi tarku satu hal yang selayaknya untuk ditinggalkan cumbuan di tempat, di wilayah daerah tersebut. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin mencumbu istrinya saat istrinya dalam kondisi haid, maka Nabi perintahkan istrinya untuk pakai sarung yang menutupi pusar sampai lutut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium, mencumbu, boleh jadi mencium, menyentuh dan yang lainnya bagian tubuh selain itu. Wahatu, dan batasan untuk menjauhi dan tidak mendekati karena haid itu hatta yatahurna, sampai mereka suci, yaitu sampai berhentinya darah haid. Maka jika darah haid telah berhenti, maka hilanglah larangan yang ada saat darah haid masih mengalir. Alatikana lihili syartani, oleh karena itu maka halalnya istri untuk dikumpuli itu ada dua syarat. Syarat yang pertama, telah berhentinya darah haid. Syarat yang kedua, dia telah mandi haid. Maka jika telah darah haid telah berhenti, maka telah hilanglah syarat yang pertama. Syarat untuk haram menyetubui atau syarat untuk halalnya persetubuhan itu telah terpenuhi. Kalau syarat pertama telah terpenuhi, jika darah berhenti, maka baqiya kurang syarat yang kedua. Oleh karena itu lanjutannya ayat, fa'idha tatoharna, jika dia telah mandi haid. Artinya irtasalna, dia telah mandi haid. Nah, berarti kalau sudah mandi, dua syarat sudah terpenuhi. Dua syarat untuk dikumpuli terpenuhi. Darah telah berhenti dan telah mandi. Maka kemudian bisa dikumpuli sehingga harus mandi lagi. Susahnya wanita ya. Nah, baru saja dia mandi, dikumpuli harus mandi lagi. Fatuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah istrimu di tempat yang Allah perintahkan. Manakah tempat yang Allah perintahkan? Di kubul, di kemaluannya, dan bukan di duburnya. Lianna, karena kemaluan istri itulah mahalul harsi, tempat yang menjadi ladang, yang bercocok tanam, yang ketika benih itu ditabur di sana menghasilkan. Ya, maka dalam ayat ini terdapat dalil wajibnya mandi, ya, wajibnya mandi haid. Dan bahasanya berhentinya darah haid adalah syarat sahnya mandi. Ya, maka jika darah haid itu belum total berhenti kok mandi haid, sahkah mandinya? Belum sah. Nanti wajib diulangi lagi setelah darah betul-betul berhenti. Dan dikarenakan larangannya adalah bentuk kelembutan dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, dan bentuk menjaga hamba-hambanya dari kotoran dan gangguan, maka dan lanjutannya ayat, ya Allah mencintai orang-orang yang gemar bertobat dari dosa-dosa mereka, yang mereka itu bertobat ala dawam, terus menerus bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri, yaitu membersihkan diri dari dosa. Wahada yasmul, dan membersihkan diri di sini mencakup membersihkan diri dari kotoran konkret berupa najis dan hadas. Yeah. Ini mencakup kotoran konkret, meskipun pada dasarnya ini membahas tentang kotoran abstrak, yaitu dosa. Kemudian ayat ini dalil disyariatkannya bersuci secara umum, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bersuci. Oleh karena itu maka bersuci itu menjadi syarat sahnya salat, syarat sahnya tawaf, syarat boleh menyentuh mushaf. Sebagaimana ayat ini wayyibul mutatahhir juga mencakup bersuci yang abstrak, yaitu mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang rendah dan sifat-sifat yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang hina. Ya, demikian penjelasan Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala untuk ayat Al-Baqarah 222. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dan kita garis bawahi, di sini disampaikan kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi tadi di tafsirnya dikatakan, kalau orang Yahudi itu meninggalkan istri ketika haid secara mutlak. Bukan hanya yang ditinggalkan kemaluannya, seluruh badannya, bahkan mereka tidak mau satu atap dengan wanita haid. Maka sebagaimana orang Yahudi di masa Nabi, Yahudi di Madinah, ketika istrinya haid, maka akan diusir dari rumah. Dan mereka telah bikin gubuk di belakang rumah, yang itu jadi tempat istrinya selama masa haid. Maka dia tidak mau bersentuhan dengan wanita haid secara mutlak. Itu keadaan orang Yahudi. Dan ini berkebalikan dengan keadaan orang Nasrani yang tidak menganggap darah haid sebagai satu hal yang kotor, dan mereka membolehkan sebagaimana keterangan di buku-buku tafsir, mereka membolehkan untuk hubungan suami istri saat istri itu haid, tidak mengenal kotor. Namun orang Yahudi berlebihan dalam menjaga kebersihan. Najis itu kotor, darah itu najis, yang najis bukan hanya tempat keluarnya darah, namun seluruh badan. Dan Islam mengajarkan sikap pertengahan dalam masalah ini antara Yahudi dan Nasrani, dengan mengatakan bahasanya darah haid itu najis dan kotor, jangan didekati. Namun badan istri itu bersih, suci. Bahkan oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan perbuatannya, ketika Aisyah itu minum pakai gelas dalam keadaan haid, minum menggunakan dan bibirnya diletakkan di satu bagian dari gelas, maka gelas itu dipakai oleh Nabi, dan Nabi dengan sengaja minumnya pas di bagian yang dipakai yang bersentuhan dengan mulut Ibunda Aisyah yang ketika itu sedang haid, untuk menegaskan sucinya wanita haid, sampai-sampai mulutnya kemudian air liurnya itu suci, karena yang kotor hanyalah darah haid. Kemudian Allah sampaikan, maka tinggalkanlah wanita fil mahid, tinggalkanlah yaitu tempat keluarnya darah haid. Kemudian tadi, maka yang terlarang kalau ketika istri dalam kondisi haid adalah hubungan biologis di kemaluan, hubungan biologis di kemaluannya, itu yang terlarang. Kemudian tadi kata Syekh Sa'di yang telah kita baca, mencumbu istri di daerah antara pusar sampai lutut ketika dia dalam kondisi haid, itu satu hal yang selayaknya untuk ditinggalkan. Artinya beliau menganjurkan untuk meninggalkannya. Beliau mengatakan yang bagi taku. Nah, ini bisa kita katakan anjuran. Masalah ini anjuran. Artinya mencumbu daerah tersebut, mencium daerah kemudian perutnya di bawah pusarnya, hukumnya tidak mengapa, tidak dosa. Namun sebaiknya ditinggalkan, terutama untuk laki-laki ya, kemudian dikhawatirkan tidak bisa mengendalikan nafsu dan tidak bisa mengendalikan diri. Ya, maka perlu diketahui bahasanya para ulama berselisih pendapat mana yang ditinggalkan ketika istri dalam kondisi haid, mana yang wajib ditinggalkan ketika istri dalam kondisi haid. Ya, maka pendapat pertama mengatakan wajib, kali ini wajib, wajib untuk meninggalkan daerah antara pusar sampai lutut. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang benar, adalah pendapat yang diambil oleh Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala, bahasanya ketika istri dalam kondisi haid itu yang wajib untuk ditinggalkan cuma hubungan biologis di kemaluannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi ditanya tentang apa yang boleh dilakukan ketika istri dalam kondisi haid, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan isna'u kulla syai' illa nikaha. Lakukanlah semua yang kamu inginkan kecuali jima, kecuali hubungan biologis. Maka menurut pendapat yang kuat, yang wajib ditinggalkan cuma tempat keluarnya darah haid berdasarkan ayat dan hadis. Ayat mengatakan faktazilu nisa'a fil mahid. Mahid artinya tempat keluarnya darah haid. Hadis mengatakan lakukanlah semuanya kecuali jima. Namun dianjurkan terutama untuk orang-orang yang semangatnya tinggi, dianjurkan untuk menghindari mencium dan sebagainya, menyentuh meraba dan sebagainya antara pusar sampai lutut. Adapun bagian yang lain, seorang suami membelai, memegang, menyentuh, mencium wajahnya, pipinya, lehernya, dadanya, perutnya atau sebagian atasnya pusar, maka tidak mengapa. Kalau kemudian dia mencium pusar ke bawah, meraba pusar ke bawah, nah ini hukumnya boleh, namun yang bagi tarkuhu, namun sebaiknya ditinggalkan. Lalu apa solusi kemudian, solusi ketika suami itu birahi kemudian dia sedang kondisi haid? Maka dia bisa kemudian, maka diperbolehkan dia mengeluarkan air maninya, namun dengan menggunakan anggota badan istri yang lain. Bahasa vulgarnya, maka solusinya adalah dia diunani oleh istrinya. Ketika kemudian dalam kondisi birahi kemudian istri dalam kondisi haid, maka solusinya adalah diunani istri. Boleh jadi dengan tangannya, boleh jadi kemudian maaf-maaf, kemudian kemaluannya itu digesek-gesekkan di badannya atau kemudian di kakinya, sehingga kemudian keluarlah air mani, kemudian sehingga mengurangi tekanan syahwat. Namun seandainya kemudian dia gesek-gesekkan di pahanya, maka ini yang tadi diperselisihkan ulama. Pendapat yang kuat, seandainya dia gesek-gesekkan kemaluan itu di pahanya supaya kemudian keluar, untuk mengurangi syahwat, ya, maka pendapat yang kuat hukumnya boleh. Cuma dia melakukan sesuatu hal yang sebaiknya ditinggalkan. Kemudian ada pun hubungan suami istri, maka itu diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah darah haid telah berhenti. Kemudian yang kedua, telah mandi haid. Dan darah haid itu berhenti dengan dua kriteria. Darah haid itu telah berhenti dengan dua kriteria. Yang pertama keluarnya qasatul baydha. Qasatul baydha, cairan putih. Cairan putih yang keluar di akhir masa haid. Kemudian yang kedua adalah jafaf 100% kering. Maka ada wanita yang darah haid itu berhenti dengan qasatul baydha, ada yang dengan jafaf. Dan khusus untuk perempuan yang memiliki qasatul baydha, cairan putih di akhir haid, maka ketika haid itu berhenti, dia tidak boleh tergesa-gesa untuk kemudian meyakinkan diri kalau dia telah suci dari haid, kecuali setelah keluarnya qasatul baydha. Untuk wanita yang tidak punya kebiasaan semacam ini, maka ketika betul-betul kering, dicek, dimasukkan kapas ke dalam tempat keluarnya darah dan betul-betul kering, tidak ada apapun, maka berarti darah haid telah berhenti. Dan berhentinya darah haid dengan dua indikator di atas tadi disampaikan adalah syarat sahnya mandi haid. Kemudian dia sampaikan, dan Allah mencintai al-mutatahirin, orang-orang yang bersuci. Orang bersuci yang Allah cintai di sini mencakup dua jenis kesucian, yaitu suci dari hal-hal yang konkret, suci dari najis dan hadas. Demikian juga dari hal-hal yang abstrak, yaitu suci dari dosa. Ya, demikian kurang lebih yang kita baca, kita bahas dari dua ayat di tafsir As-Sa'di, yaitu ayat yang ke-221 dan 222. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin.